الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحدها ثبوت الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كان يخطب به في الجمعة ويؤده من جوامع الكلم، عشان أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما أديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر صفات أديمة التأثير. الثالث أن الخاطب بمثل هذا أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو قوله منهيا عنه كتمان لما يجب لما يجب بيانه، وبيان لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاصة بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص، وليس كل ما جاء في نهي خاص بدعة، فتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس مهد لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وأني به الفرس أو الفرس وأني به الأسود. الربيع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أهالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. نعم. وهذا تأتيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، وكما معنى تبدأ أساسات من معنى معصيات adalah menihilkan nas. Tentu minno itahrif termasuk tahrif, penyelewengan makna, wali ilhad dan penyimpangan. Bukan termasuk takwil asahir, bukan termasuk takwil yang boleh, yaitu takwil yang berdalil. Ini adalah takwil yang tidak berdalil, dan takwil yang tidak berdalil itu sama dengan tahrif wali ilhad. Dan dalam hal ini terdapat mafasid sisi bahaya yang banyak. Yang pertama, gugurnya bersandar dengan hadis ini. Karena segala sesuatu yang telah diketahui kalau jatuh dilarang khusus secara khusus, maka telah diketahui hukumnya dengan larangan tersebut. Dan yang tidak diketahui, maka tidaklah tercakup dalam hadis ini. Jika di sini cuma berkaitan dengan larangan, maka hal-hal yang tidak diketahui maka tidak tercakup dalam hadis ini. Walai peka, maka tidaklah tersisa dalam hadis ini satu pun manfaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menyampaikannya fil Jumai dalam khutbah Jumat beliau. Itu maksudnya khutbatul hajat. Dan Nabi menilai hal tersebut termasuk jamik kali. Kemudian yang kedua, istilah bid'ah dan maknanya menjadi istilah yang adimat takfir, tidak ada pengaruhnya. maka mengkaitkan hukum dengan kata, dengan istilah atau dengan makna, dengan istilah ini atau makna ini, adalah mengkaitkan hukum dengan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya. Bagaimana sair sifat, semua sifat-sifat yang tidak ada pengaruhnya. Ini dikatakan bid'ah, namun maknanya adalah hal-hal yang terlarang secara khusus. Berarti bid'ah di sini istilah yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Kemudian anal khitab bimisli hadza, sesungguhnya seruan dengan semisal ini, di dalam yaksid, tidak jika di, tidaklah dimaksudkan kecuali sifat yang lain, bahwa kaunuhu manhiyan anhu, yaitu segala sesuatu yang terlarang, maka ini adalah menyembunyikan yang wajib untuk dijelaskan, atau menjelaskan sesuatu yang tidak dimaksud oleh zahirnya. Karena sebenarnya bid'ah dan maksiat yang khusus, hubungan di antara keduanya adalah umuman wa khususun. Bid'ah itu lebih luas daripada maksiat secara di satu sisi, namun di satu sisi maksiat itu lebih luas daripada bid'ah. It laisa kullu bid'atin, karena tidaklah semua bid'ah itu terdapat larangan khususnya. Bahkan pada asalnya bid'ah itu tidak ada tidak ada larangan khususnya, karena bid'ah itu sesuatu yang tidak berdalil, sesuatu yang malaysa minhu, tidak ada dalilnya. Maka status asalnya adalah tidak ada dalilnya. Dan tidaklah semua yang ja'a fi nahyun khos, yang ada larangan khususnya, adalah bid'ah. Maka takallum membicarakan, menyebut-nyebut bi ahadil ismaini, salah satu istilah, namun yang dimaksudkan adalah istilah yang lain, adalah talbisun mahdun, murni mencampur adukkan, merancukan. Dan la yasurru lil mutakallim, tidak boleh bagi seorang yang mengatakannya kecuali disebut sebagai mudallis. Bagaimana seorang mengatakan hitam, namun dengan kata-kata hitam itu dia maknai maksudnya adalah kuda, atau dia menyebut kuda dan artinya adalah warna hitam. Ini mudallis. Kemudian sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum muhdatsatil umur. Jika yang Nabi maksudkan bihadza dengan kalimat ini, ma fi nahyun khusun, adalah hal-hal yang memiliki larangan secara khusus, maka berarti Nabi ihalah. Nabi ihalah itu apa ya? Ihalah itu kayak tulisan, terus ini suatu hal, terus kasih footnote. Untuk lebih lengkap silahkan baca buku ini dari halaman sekian sampai halaman sekian. Ini namanya ihalah ke buku titik-titik halaman sekian sampai sekian. Ada di baca tenang ya. Memberi rujukan. Atau ihalah juga menyebutkan footnote itu ihalah. ini diambil dari buku ini, judulnya ini, tulisannya fulan, namanya sekian, sekian. Ya, qad ahalahum, memberi rujukan kepada pembaca hadis ini untuk mengetahui hadis ini dirujukkan ke ma la yakadu yuhitu bihi ahad, sesuatu yang hampir-hampir tidak ada satupun orang yang mengetahui semuanya, bahkan tidak ada yang mengetahui mayoritasnya kecuali orang-orang pilihan di tengah-tengah umat ini. Dan semacam ini tidaklah diperbolehkan sama sekali. Semua fitnah adalah sesat, maknanya adalah semua larangan adalah haram. Dan ihalah kepada hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan hal-hal yang apa saja yang terlarang. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui semua hadis bahasanya, tentang hal-hal yang terlarang. Al-khamis anna idza urida bi ma fi nahyil khas kana dhalika aqalla mimma laysa fi nahyin khasun min al-bida'i. فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعينها وما لم ينهى عنها بأعينها وجدت هذا الضرب هو الأكثر ولا الضلعام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة فهذه الوجوه وغيره تجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه sawa'un arada al-muta'awilu ya'bud at-ta'wila bidalilin sharifin aw lam ya'budhu fa inna 'ala al-muta'awili bayan jawazi iradat al-ma'na alladhi hamala al-hadith 'alayhi min dhalika al-hadith thumma bayana dalil sharif lahu ila dhalika wa hadhihi al-wujuh tamna'u jawaza iradat hadha al-ma'na bil hadith. Yang kelima, idza urida bihi, jika yang dimaksud dengan bid'ah, dimaksudkan dalam hadis tentang bid'ah, ma fi nahyil khas, ada segala sesuatu yang terlarang secara khusus. Kana dhalika aqalla mimma laysa fihi, maka atau bid'ah, bid'ah yang terlarang secara khusus, karena dzalika aqalla mimma laysa fi nahyin khasun min al-bid'ah. Jika yang dimaksud bid'ah yang terlarang adalah bid'ah yang ada larangannya secara khusus, maka realita menunjukkan bahwasanya hal itu jumlahnya aqalla, lebih sedikit dibandingkan hal-hal yang dinilai bid'ah dan tidak ada larangan khususnya. Lebih sedikit mimma laysa fi nahyin khas dibandingkan bid'ah yang tidak ada larangan khususnya. Bid'ah yang ada larangan khususnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Bid'ah tabatul, hulu dalam ibadah, tidak mau nikah untuk ibadah, beribadah dengan satu hal yang tidak tersembahnya, itu Abu Israel, beribadah dengan bentuk, tidak mau bernaung sambil berdiri, yang kemudian Nabi katakan, "Ma, suruh dia bernaung, suruh dia duduk." Ya, itu juga bid'ah. Jemaah bisa dihitung. Kalau bid'ah yang terlarang adalah bid'ah yang ada dalilnya, ya, jemaah tentang itu saja, mengharamkan makanan yang halal dalam rangka taqarrub ilallah, enggak mau makan daging. Cuma sedikit. Yang jelas saya ingat saja, cuma Abu Israel yang beribadah dengan bentuk berdiri tanpa bernaung. Terus tiga orang yang datang pada istri Nabi itu dan tidak mau menikah demi rangka ibadah yang tabatul, yang terlarang, mengharamkan satu yang Allah halalkan demi dalam rangka takarub, tidak memakan daging. Soal yang ketiga, berlebihan dalam masalah salat malam. Sangat sedikit. Fa'inna kalau tak amal, tak seandainya engkau renungkan bid'ah-bid'ah yang nuhya anha, terlarang bi'ayyanih secara khusus, dan bid'ah yang tidak terlarang bi'ayyanih secara khusus, kau dapatkan hadza dzurfa, bahwasanya bid'ah yang tidak terlarang secara khusus wal aktsar, itulah yang mayoritas. Sedangkan lafaz umum tidaklah boleh, yang dimaksudkan adalah bentuk yang sedikit atau bahkan langka. Fahadil wujud, maka alasan-alasan di atas dan yang lainnya mewajibkan kita untuk al-qat'ah menegaskan bahasanya pemaknaan ini adalah pemaknaan yang fasid, yang tidak benar. Tidak boleh memaknai hadis dengannya, memaknai hadis kulit desa cendolalah dengan bid'ah-bid'ah yang telarah. Baik muta'awil, orang yang mengatakannya itu bermaksud ayat duga takwil untuk mendukung pemaknaannya dengan dalil yang menyimpangkan, atau tidak mendukungnya. Fa'ina alal muta'awil, maka kewajiban orang yang melakukan takwil adalah bayan, memberikan penjelasan jawab bolehnya atau mungkinnya iradatil makna, atau yang dimaksudkan oleh makna alladhi hamal al-hadis alaihi, yang dia fahami hadis itu pada makna tadi, min dalikal hadis, dari hadis tadi. Suma bayani dalil asarif lahu ila dalik, kemudian dia jelaskan dalil yang memalingkannya sehingga bisa dimaknai dengan makna jauh. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang itu mau mentakwil satu ayat atau satu dalil yang memakai makna jauhnya, tidak memakai makna dekat, maka ada dua hal yang harus dia kerjakan. Pertama, bayan jawaz iradatil makna, dia jelaskan bahwasanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu lafaz ini bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Jelaskan buktinya, hujahnya, kalau bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Meskipun makna ketika diitlakkan ini maknanya ini A, tapi tidak menutup kemungkinan kalau maknanya adalah B. Makna B adalah makna jauh, makna dekat adalah makna A. Nanti dijelaskan dulu, bahasanya kata ini memiliki beberapa makna, maknanya tidak tunggal, meskipun yang kita kenal adalah A, namun ini tidaklah menutupi dan menghilangkan makna B. Itu yang pertama, jelaskan. Ingat takwil dijelaskan dari sisi bahasa, ini boleh maknanya mungkin A mungkin B. Nah, setelah itu apa? Bayan dalil asar lahu ila dzalik. Dia berikan dalil yang memalingkannya dari makna A kepada makna B. Nah, ini dalam hadis ini tidak cocok jika dimaknai dengan makna A. D. dia harus dimaknai dengan makna B hujahnya 1, 2, 3. Itu cara takwil. Nah, mentakwil setiap bid'ah adalah sesat dengan hal-hal yang terlarang secara khusus, itu sudah tidak kena di, tidak memenuhi langkah pertama dengan 5 penjelasan di atas. Itu tidak memenuhi langkah pertama. Oleh karena itu beliau katakan sawa'un arad al-muta'awil ayakdud ta'wil bidalil sharif awalam ya'duduhu. Langkah pertama itu sudah gugur. Baik orang yang ngomong ini mau dia tambahi dengan dalil ataupun tidak, itu sudah enggak bisa. Langkah awal yaitu menunjukkan bahasanya lafaz ini punya beberapa makna, itu sudah enggak tepat. Kalau ini langkah awal ini sudah enggak tepat, sudah enggak bisa, maknanya enggak adalah makna tunggal, orang kemudian mendatangkan alasan macam-macam untuk mengatakan maknanya sudah demikian, enggak bisa. Sudah mentah itu. Ya, sudah mentah karena langkah pertamanya tidak terpenuhi. Ya, langkah pertama enggak terpenuhi. Maka langkah kedua sudah, orang akan bantah dengan, loh, apa bukti kalau bisa dimaknai dengan mana A dan bisa dimaknai dengan mana B? Kamu gak bisa mendatangkan bukti, kamu mau ngoceh segini ya tertolak semua. Maka beliau katakan baik ada dalil yang mendukung takwilnya ataupun tidak ada dalil, itu gak bisa. Ada alasan logika atau apa nakli yang mendukung dalilnya atau tidak, itu sudah tidak bisa karena memang lafaz ini secara bahasa tidak memiliki makna kecuali makna tunggal. Nah, wahdal wujud dan 5 penjelasan di atas tamna jawaza iradati hadzal makna bil hadis, itu sudah mencegah kemungkinan iradati hadal makna bil hadis. Biasanya hadis ini menghendaki makna itu, yaitu makna yang terlarang adalah bid'ah secara yang disebutkan secara khusus dalilnya. Indah kalamu yarhamullah wa huwa kalamun wati'un badi'un qawiyun yu'tadu saja fi hulukil mubtadi'ati ahli ahwa'i. Yang perkataan beliau ini adalah perkataan yang kokoh, jadi indah dan kuat, dan yu'addu termasuk saja fi hulukil mubtadi'ah adalah saja itu satu hal yang nyangkut di tenggorokan. Kalau orang itu nyangkut, kalau ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokannya, mau makan gak bisa, mau minum susah, mau napas apa itu ya, pengganjal fi hulukil mubtadi'ah, di tenggorokannya ahli bid'ah wa ahli ahwa. Dan kita masuk perbedaan antara bid'ah dan masalah mursalah. Sebelumnya masalah ini sangat dekat dengan belajar nusul fikih tentang masalah masalah mursalah atau masalah mursalah. Masalah dalam itu, masalah itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Pertama, maslahah yang diakui oleh syariat kemaslahatannya. Maslahah orang menikah itu maslahah yang diakui oleh syariat kemaslahatannya. maslahat jihad, maslahat jual beli dan seterusnya, maslahat puasa, yang kedua adalah maslahat yang tidak diakui oleh syariat kemaslahatannya. Artinya apa? Dalam pandangan syariat dinilai tidak mengandung maslahat. Allah mengatakan dalam judi dan dalam khamar itu ada maslahatnya, namun Allah tidak mengakuinya, namun syariat tidak mengakuinya. Allah katakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya, maka tidak diakui. Maslahat riba, ada maslahat bagi orang yang meribakan uang, jelas maslahat. Maslahat pelacuran, ada maslahat itu. Bagi perempuan, bagi yang melacurkan diri, itu maslahat. Saya tidak punya pekerjaan kecuali ini, anak saya punya anak, saya ingin menyekolahkan anak ini. Itu maslahat. Dan maslahat yang tidak diakui oleh syariat kemaslahatannya. Mencuri itu maslahat. Untuk saya enggak punya uang, saya mencuri. Itu maslahat. Merampok itu maslahat ya. Saya punya keluarga yang besar nafkai. Saya cuma pintarnya merampok. Itu maslahat. Namun maslahatnya tidak diakui oleh syariat. Boleh jadi karena bahayanya lebih besar daripada maslahatnya, atau karena tidak mengandung maslahat sama sekali. Kemudian ada yang ketiga, ini disebut maslahat mursalah. Ini satu maslahat yang tidak terdapat dalil khusus untuk mengakuinya, namun terdapat dalil umum yang mencakup. Kalau maslahat yang diakui oleh syariat itu ada dalil khususnya, jual beli, nikah, jihad, bisa disebutkan dalil khusus. Dan kalau ini dalil khususnya tidak ada, namun terdapat dalil umum yang mengakuinya, atau terdapat dalil umum yang dalil umum itu mencakup maslahat itu yang dicakup oleh dalil umum. Contohnya pengumpulan Al-Quran di masa sahabat. Mencetak Quran dengan mesin cetak. Pencetakan ilmu tafsir, tafsir, Quran, fikih, hadis. Kitab-kitab para ulama dicetak atau dibukukan sebagai pembukaan berbagai ilmu. Di ilmu nahwu misalnya. Adakah dalil yang menganjurkan untuk membukukan ilmu nahwu? Dalil khususnya tidak ada. Namun dalil umumnya bisa ada. Nahwu itu yang sangat penting, menjaga lisan Arab, menjaga bahasa Arab. Ilmu nahwu kan di zaman Nabi enggak ada. Nah, ilmu nahwu sendiri, apa orang belajar ilmu nahwu? Dalil secara khusus enggak ada. Dalil umum ini adalah Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab. Allah perintahkan kita untuk mempelajari, untuk memahaminya. Dan ini tentu akan kesulitan jika orang itu tidak paham bagaimanakah bahasa Arab dengan makna yang benar, bagaimana yang di masa Nabi dan para sahabat. Maka perlu orang itu belajar. Maka perlu ilmu nahwu, tata bahasa yang ada di masa Nabi. Nah, jadi pelihara, dijaga, dilestarikan dalam rangka untuk menjaga agama ini. Maka semua orang tidak mengingkarinya. Orang dingin pakai jaket, ini masalah mursalah. Orang dingin pakai jaket, ini masalah mursalah. Secara khusus tidak ada dalil untuk memakai jaket. Secara umum ada. Tunaikan hak badanmu. Wa inna li badanika 'alaika haqqan. Badanmu itu punya hak yang harus ditunaikan. Cuma menjaga yang bukan hak badan, menjaga badan ini, dijaga ini, menunaikan hak badan. Tapi menunaikan hak badan itu kan luas sekali. Tetapi di sana ini musim dingin ya, jangan biarkan kedinginan. Gitu. Itu namanya masalah mursalah. Maka masalah mursalah itu dalam perkara duniawi. Masalah-masalah itu ada dalam perkara dunia, tidak masuk dalam orang lingkup ibadah. Ibadah mahdhah maksudnya, ibadah murni ibadah. Lihat footnote 1, waqad alafa Yusuful Wa'i kitaban waqa'a fi akthara min 350 safhatan bi unwan al-bid'atu wal masalihul mursalah. Huwa fi mu'dhamihi talkhisun wa tartibun lil ihtisam ma'a ziyadatin mahdudatin, lakinahu fi mujmalihi mufidun. Ada seorang penulis Yusuf Al-Wa'i menulis satu kitab yang terdiri dari lebih dari 350 halaman. Judulnya Bid'ah dan Maslahah Mursalah. Fi mu'dhamihi mayoritas kitab ini adalah talkhis, ringkasan dan penataan ulang untuk i'tisam dengan tambahan yang sedikit. Akan tapi secara umum kitab ini bagus. Ya, kemudian Al-Fasl Al-Khamis Bain Al-Bid'ah والمصالح المرسلة. أعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء التفافي بالدواء الشافي بالدواء الشافي وتوافقوا على منهج على منهاج لم يختلف، فأقبل الشيطان يختلط بالبيان شبها وبالدواء سما وبالسبيل الواضح جردا مضلا، وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب syakhifatin wa bid'in qabihatin. Fabata'atha Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa farafa' al-maqabiha wa syara' al-masaliha. Fasada ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi daw'i nurihi سالمين من العدو وغروره فلما انسلخ نهار وجودهم أقبلت أقباش الظلمات فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا وفرق الأكثرون دينهم وكانوا شيئا ونخض إبليس يلبث ويجخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح فالمصالح الشرعية لا تتميز عن غيرها من المحدثات إلا بطريق الشرع بشريع الحكيم لا غيره وقد اختلطت أحكام المصالح بالابتداع اختلاطا كبيرا على كثير من المنتسبين للعلم مما جعلهم يطلقون على كثير من البدع المحدثة أنها مصالح أو يعدونها من باب المصالح المرسلة وإذ الأمر كذلك فلا بد من إيضاح القول فيها والكشف عن خوافيها فأقول كثيرة هي الأمور التي يحدثها الناس في دينهم كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فما هو المنهج الواضح والحد الفاصل الذي يدفع الخلط بين البدع وبين ما كان فيه مصالح للمسلمين فكل من أحدث بدعة يزعم صراحة أن فيها مصلحة للمسلمين وعليه فلا فائدة من البحث في معنى البدعة أو التحذير منها فتكون الأحاديث الكثيرة الوفيرة الواردة في ذم البدعة لا ثمرة لها ولا فائدة تجن منها. Ketahuilah sebenarnya para nabi datang dengan membawa penjelasan yang mencukupi, mengkabulu dan menghadapi dan menyikapi penyakitnya dengan dawak syafi, dengan obat yang menyembuhkan. Watawafaku dan mereka saling bersesuaian di atas satu jalan, lam yakhtalif dan tidak terselisih. Maka datanglah setan yukhalid, setan mencampur adukkan antara penjelasan satu hal yang jelas subhan dengan berbagai kerancuan. Dia campur bidawa antara obat, dia campuri summa dengan racun. Wabisabilil wadih, jalan yang jelas, jalan yang terang, jalan yang lurus, dia campur dengan jar dan mudillan, atau jar dan footnote 2 alladzi la nabata fihi, jalan yang gersang, tidak ada tumbuhan di sana. Karena tidak ada tumbuhannya, maka tidak bisa jadi tanda. Kalau orang Arab, kalau gurun, ketika mereka menyeberangi gurun, maka mereka biar tidak tersesat di gurun itu, lurus dia lurus, belok kanan belok kanan. Nah itu nandai, ini ada gundukan di sini, ada sebelah sana ada apa, ada apa. Nah, nanti jalurnya itu. Nah kalau bersih, kalau tidak ada apa-apa, wah ini tidak bisa lewat, tidak bisa dilewati. Ini mau kemana ini? Tidak ada tandanya, bersih rata. Ini menyesatkan kalau jalan semacam ini. Jalan semacam ini sangat menyesatkan. ini mau belok kanan apa lurus, nggak tahu, karena tidak ada tumbuhan, tidak ada gundukan, tidak ada apa, tidak ada apa, rumput juga tidak ada. Jadi kalau ada ini di sini gundukan, nanti ada rumput, nanti ada pohon, nanti ada ini, atau ada pohon ini, pohonnya segini, belok kanan, nanti ketemu apa, lurus, bisa. Enggak, jardan mudilan, jardan itu adalah daerah yang tidak ada tumbuhannya. Kalau bersih, wah ini mudilan, ini menyesatkan. Bermacam maka terus menerus setan itu mempermainkan logika akal manusia, hingga datanglah jahiliyah, hingga setan memecah belah jahiliyah fi madzahib, sehingga orang-orang jahiliyah itu berada dalam berbagai madhab sakhifah yang jelek, jelek ya. Untuk kain yang mudah robek, aslinya jelek lah. Kain kalau mudah robek kan jelek. Bid'ahin qabihatin, dan bid'ah yang buruk. Lalu Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'a, maka Allah hilangkan maqabi hal-hal yang jelek, dan Allah syariatkan hal-hal yang manfaat. Fasada ashabuhu ma'au, maka para sahabat Nabi pun jadi pemimpin bersama beliau. Wabadahu, dan setelah beliau, fidau'i nurihi, dengan bercahaya dengan cahaya beliau. Ni sirup iyan, ni sirup. Gua tak naik sepeda. Gua naik sepeda. Salimina minal adui warurwi, terbebas dari musuh dan tipuan musuh. Palamam salaha, maka setelah lepas, setelah hilang nahar wujudihim, siang keberadaan para sahabat, maksudnya setelah para sahabat meninggal semua, akbalat arbas wubulumat, maka datanglah arbas. Orang-orang jelek kan enggak sih? Orang-orang yang enggak tahu apa-apa. Oh, akhbas itu malam yang bercampur dengan fajar. Tidak jelas. Arbasul zulumat, kegelapan yang bercampur dengan cahaya. Fa'adatil ahwa tunsi'u bid'ah, maka kembali datang hawa nafsu yang memunculkan berbagai bid'ah dan menyempitkan satu jalan yang dulunya majalah mutasi'an luas. Fa'faraqal aktsarun dinahum, maka banyak orang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka syi'an berkelompok-kelompok. Dan bangkitlah iblis, silapis melakukan talbis, pencampur aduan, pengrancuan, waju zakhrif, dan menampakkan indah satu hal yang jelek. Difarid dia memecah belah, wayu alis, dan memenyatukan. Wa inama yasihu lahu talasus, dan iblis itu bisa talasus mencuri. Filailil jahli, jika umat Islam dalam kebodohan, dalam malam kebodohan. Falau qatala alaihi subul ilmi, maka seandainya muncul pagi yang membawa ilmu, uftudiha, maka nampak jeleklah apa yang dilakukan oleh iblis. Dan masalah syar'iyah, maslahat syar'iyah, tidaklah tata mayat bisa dibedakan dari yang lainnya dengan muhtasar dari hal-hal yang bid'ah, kecuali dengan melalui syariat yang bijaksana, tidak dengan yang lainnya. Maka dikhtalatat, dan telah bercampur aduk hukum-hukum hal-hal yang maslahat dengan bid'ah, campur aduk yang kabiron sangat besar, ala kasirin, ini adalah satu hal yang rancu bagi banyak orang yang muntasibina li ilmi, menganggap dirinya adalah orang yang berilmu, sehingga menjadikan mereka yutlikun, menyebut ala kasirin minal bid'ah, berbagai jenis bid'ah yang diada-adakan mereka sebut dengan maslahah. Waya'udunahu, kemudian mereka hitung sebagai maslahah mursalah. Ini masalah mursalah dan bid'ah itu rancu ala kasirin minal muntasibun lil ilmi, orang yang dinilai berilmu. Orang dinilai berilmu saja rancu, gimana lagi dengan orang yang tidak berilmu. Wa'idil amru kadzalik, mengingat keadaannya dah demikian, rancu. Orang yang berilmu saja rancu. Kalau Buddha, maka harus ada penjelasan al-qawli fiha tentang masalah-masalah al-qasri, dan menyibak anakwa fiha hal-hal yang sama tentang masalah. Fa'akul, maka aku katakan kasiratan, banyak adalah terdapat banyak al-umur, perkara yang diadakan oleh manusia dalam agama mereka, seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, bagi sekalian manusia, sebenarnya kalian akan mengada-adakan dan akan diada-adakan untuk kalian. Fama huwal minhaj al-wadih atau al-wasih, maka apa itu jalan yang wasih? Maka apa jalan yang jelas? Walhadul fasil, dan batasan yang tegas, yang yakfa, yang bisa mencegah al-khalta, pencampur aduan antara bid'ah dan hal-hal yang maslah untuk kaum muslimin. Maka setiap orang yang mengada-adakan bid'ah, dia menyangka, mengira secara tegas bahwasanya dalam bid'ahnya itu ada maslah untuk banyak orang. Jika semua bid'ah itu maslahah, fala faedah, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Dan bahsi, membahas tentang makna bid'ah, mengingatkan bahaya bid'ah. Sehingga dengan kata lain, jadilah hadis-hadis yang sangat banyak, wafirah lengkap, waridah yang datang mencela bid'ah, itu tidak ada buahnya dan tidak ada faedah tujna minha yang bisa dipetik. Karena semua bid'ah itu nanti akan dikatakan maslahah. Nanti bisa tenang, bisa khusyuk, ikut acara ini, tenteram hatinya, maslahah. Ini manfaat ini. Bikin acara tahlilan macam-macam itu manfaat untuk para kiai, pulang dapat sangung, maslahah itu. Santrinya juga dapat makan, maslahah. maslah semua. Kalau hitung-hitungannya kayak gitu, ini semuanya maslah semua, tidak ada yang mafsadah. Mungkin juga suka sama suka kok, yang tuan rumah juga suka, kok kayaknya disangoni suka, santrinya dikasih ini ya senang lah, udah. Suka sama suka suka, tidak ada ya, tidak ada yang bahaya juga. وهذا ظاهر البطلان جلي النكراني والمصلحة المرسلة في تعريف الأصوليين هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار أو الإلغاء ويصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس وسميت مرسلة لعدم وجود ما يوافقها أو يخالفها في الشرع أي أرسلت إرسالا وأطلقت إطلاقا وإذ الأمر كذلك فلابد من ضابط تتميز من خلاله المصالح من البدع وهذا dan ini adalah satu hal yang sangat jelas batilnya dan sangat jelas mungkarnya. Sebelum kita bicara bedanya, maka akan sampaikan definisi masalah mursalah. Dan masalah mursalah fi ta'rifil usuliyin dalam definisi para usul fikih, ahli usul fikih. Yang diambil dari usul fikih al-islaminya Wahbah Zuhaili. Dia adalah sifat yang tulaim, sesuai sejalan dengan aturan-aturan syariat, ketentuan syariat dan maksud maksud-maksud syariat. Akan tapi lam yashhad laha tidak didukung dalil muayyan, dalil khusus minasyari dari syariat ya, tidak terdapat dalil khusus dari syariat yang biktibar mengakuinya au ilra atau tidak mengakuinya. Kalau maslahah pernikahan ada dalil khusus yang mengakuinya, tidak maslahahnya judi itu ada dalil khusus yang mengingkarinya. Kalau masalah mursalah itu tidak ada dalil khusus yang tiba-tiba awil ilgha mengakui tidak ada, ilgha juga tidak ada. Namun apa? Tula'im tasarfa syari' wa maqasidah, akan tapi sejalan dengan maksud syariat, sejalan dengan tujuan syariat. Atau namun terdapat dalil umum atau kaidah umum yang mengakuinya. Wayasulu min rabbil hukmi biha, dan akan terwujud jika hukum itu dikaitkan dengannya, akan terwujud dalil maslahah, adanya maslahah untuk umat atau mencegah mafsadah dari manusia. Ini semua urusan duniawi dilihat di samping rumah ini. Kompor itu masalah mursalah. Sandal itu masalah mursalah. Nyuci pakai rinso mesin cuci, ini masalah mursalah. Semua yang kita pakai itu masalah mursalah. Naik motor itu masalah mursalah. Naik sepeda juga masalah mursalah. Itu kalau contohnya contoh umum. Kalau contoh khusus ya, yang seperti tadi. ada ilmu fikih, ilmu usul fikih, di mana bid'ah ada secara khusus. Nahwu, ilmu tafsir, atau pembukuannya, itu masalah muksalah semua. Jadi tidak ada dalil khusus untuk mengingkari atau mengakuinya, namun didukung oleh tujuan syariat, maksud syariat atau dalil yang lain. Oleh karena itu disebut mursalah, artinya dilepas. Li adami wujudi, karena tidak ada dalil yang mencocokinya atau menyelisihinya dalam syariat. Jika ursilat maka dilepas. Irsalan dengan benar-benar dilepas, utlikat dilepas, itlakan benar-benar dilepas. Idil amru kadzalik, jika demikian, fala budda, maka harus min dhabit, adanya ketentuan tatatamayyaz yang bisa membedakan min khilaliha, dari dhabit itu, dari keadaan itu, mana masalah dan mana bid'ah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wa alamul a'lam, tokohnya para tokoh, Al-Imam Ibn Taimiyah An-Numairi dalam kitab Bil Ujab, dalam kitab beliau yang sangat mengagumkan Ihtida' Shiratal Mustaqim wa Khalafa Asadil Jahim, sekali merujuk ke tahqiqnya Syekh Nasir Al-Akal, tahqiq Al-Akh Al-Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Akal. Namun wamin ajabin, satu hal yang mengherankan, bahasanya perkataan Syekhul Islam Hauna di sini, bahwa nafisun aziz, perkataan yang sangat bernilai, aziz yang sangat hebat, qatfata, tidak diketahui oleh ba'dul bahisin, sebagian orang yang pembahas masalah ini, al-mutakhasisin, padahal dia mengkhususkan diri untuk membahas masalah ini, semacam Dr. Salah Ali Mansur dalam bukunya Ibn Taimiyah dan Usul Fiqh, Ustaz Yusuf Wa'i dalam bid'ah dan masalah muksalah dan yang lainnya. Misalnya mengatakan wadhabit fi hadza wallahu a'lam ayyuqal innan nasa la yuhdisuna syai'an illa li'annahum yarawna maslahatan itlaw lawi taqaduhu mafsadatan lam yuhdisuhu fa innahu la yata'u ilaihi aqlun wala dinun famara'ahu nasu maslahatan nuzira fi sabat al-muhwit ilaihi. Dan dhabit dalam masalah ini, dalam masalah maslahah mursalah dan bid'ah, adalah kita katakan ya, manusia tidaklah mengada-ada sesuatu hal yang baru kecuali beranggapan bahwa sesuatu hal yang baru itu maslahah, baik amal ataupun benda. Tidak akan orang bikin baru benda seperti ini, kreasi semacam ini, kecuali maslahah. HP dulu cuma kayak gini, dibuat kayak gini, dibuat baru itu karena dianggap ya, dengan yang baru ini lebih maslahah. Ilali anam yarawnahu maslahah. It, karena seandainya mereka meyakini di situ adalah mafsadah bahaya, tentu mereka tidak akan mengadakannya. Karena sesuatu yang bahaya itu tidaklah la yada'u ilaihi, tidak ada faktor pendorong untuk melakukannya. Aklun baladinun, akal sehat tidak pula agama. Kalau itu sesuatu yang berbahaya dan akal sehat pun mengetahui kalau itu bahaya, maka agama jelas tidak mengajak untuk melakukannya, akal sehat pun tidak mengajak untuk melakukannya. Oleh karena itu, maka apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai masalah, nuzira, perlu dilihat apa sebab al-muhwit ilaihi yang menyebabkan orang itu butuh pada masalah ini. Muhwit yang membuat berhajat, apa faktor yang membuat dan menyebabkan berhajat. Demikian kita baca. Jadi menurut siapa? Wah, itu temnya. Tiga kitab usul fikih yang bahas masalah musalah, mukadimahnya itu. Definisi masalah. Ulama. Kalau kita belajar sulfiqah, kita belajar masalah muksalah. Aku sih tahu semuanya.